Apakah Ustadzul Akmal LC Riau masih bersama antum? Nggak bersama. Nggak bersama Ustadz-Ustadz. Dalam sikap-sikapnya mutasyaddid, ekstrim, ngawur, membuat keresahan, perpecahan di kalangan salafiyin. Lawannya yang pertama ya. Kalau yang pertama tadi malas mengatakan jarah wa ta'dil, ya, tahdir-tahdiran itu malas, ya, macam-macam kok, pahlawan kesiangan, salafi goncang, ya, dan yang lainnya. Kalau ini 180 derajat. Sebentar, hizbi. Nah, ini bukan cara ahli sunnah yang seperti ini. Sekali lagi, ya, bukan cara ahli sunnah. Nah,